Damarah. Dalam kawas. Uwena Royal Music. Si lomba mana sih mas? Aku sing gampang nesu. Tergantikan loh, Mas. Masa tadi tenang, karena wedang.